السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان رحمكم الله، الحمد لله. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu bahasan yang sangat penting bagi setiap muslim, karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan masalah sampingan, bukan masalah sekunder, tetapi dia merupakan masalah yang inti dan bagian dari keimanan setiap muslim. Hal ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana beliau bersabda dalam satu hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Walladhi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak sempurna keimanan setiap kalian sampai aku lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, daripada anak kalian, dan daripada seluruh manusia. Kita melihat bagaimana kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keimanan setiap muslim. Dia adalah bagian inti dari keimanan. Dan itu pula yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada setiap sahabat dan kepada semua umat Islam. Dan para sahabat mengaplikasikan hadis ini dengan baik sekali. Mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang luar biasa. Ada satu riwayat, ikhwatal iman rahimakumullah, yang disebutkan dari Thauban, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Thauban tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau merasakan rasa kesepian yang luar biasa. Hanya satu hari tidak bertemu dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah datang, Thauban langsung mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Auhashtani ya Rasulullah. Aku merasa kesepian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bayangkan seorang pelayan Rasulullah kesepian karena berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, dalam kondisi semacam itu Rasulullah bertanya kepada Thauban, "Ma yubkik?" Karena ketika itu Thauban menangis. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Apa yang membuat engkau menangis wahai Thauban?" Thauban dengan jujur bercerita tentang isi hatinya, bahwa dia ingat tentang perpisahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika Rasulullah meninggal dunia dan dia sendiri meninggal dunia, berarti akan terpisah. Rasulullah berada di sorga yang tinggi, di dalam jannah al-firdaus al-a'la, sementara Thauban berada di tempat yang lain. Beliau teringat dengan kondisi tersebut, dan itu yang membuat kemudian Thauban menangis. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Thauban, "Ya Thauban, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab." Setiap orang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Ada seorang ulama, ikhwatal iman, menyebutkan bahwa perasaan Thauban ini adalah menunjukkan perasaan kedekatan dengan Rasulullah yang luar biasa. Kenapa demikian? Sebab Thauban meskipun nantinya akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun mendapatkan banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan banyak karunia di surga, tetapi berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu hal yang membuat beliau tidak bisa merasakan kenikmatan itu dengan baik. Dan ini yang dirasakan oleh Thauban radhiyallahu anhu. Ini adalah bentuk kecintaan Thauban khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, ini kecintaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pula yang mestinya menjadi kecintaan setiap muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada beliau. Kita cinta karena beliau telah berkorban, beliau telah berjuang, beliau telah mengorbankan semua kehidupan beliau untuk kebahagiaan dan keselamatan umat Islam. Bagaimana caranya kita menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa ditumbuhkan ikhwatal iman minimal dengan cara 5 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita senantiasa berusaha menjauhi dosa dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjauhi dosa dan maksiat adalah jalan untuk kita agar kita lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasalnya Rasulullah abadun nas anil ma'asi. Rasulullah adalah orang yang paling jauh dari maksiat. Rasulullah tidak suka kepada dosa dan maksiat. Karena itu kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah, bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka caranya kita harus menjauhi dosa dan maksiat. Seringkali yang membuat kita punya jarak dengan Rasulullah adalah dosa yang kita lakukan. Seringkali kecintaan itu tidak tumbuh dalam diri kita karena dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita ingin lebih bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus banyak mengingat Rasulullah dengan cara banyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena membaca salawat kepada Rasulullah akan menanamkan benih-benih kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan senantiasa terkenang, teringat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah yang akan menjaga kecintaan tersebut. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah mengatakan, "Man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi ashra" atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat satu kali dia bersalawat kepadaku, Allah yang akan membalasnya dengan 10 salawat. Bayangkan balasan langsung datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita ingin menumbuhkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus membaca sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan beliau. Karena tidak mungkin kita akan mencintai orang yang tidak kita kenal. Kita harus kenal kepada Rasulullah. Kita harus tahu siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengetahui perjuangannya, dakwahnya, usahanya sampai beliau meninggal dunia. Dari sana akan tumbuh kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, ikhwah fillah rahimakumullah, kalau kita ingin menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara ihya usunnatih, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Bagaimana kita mengamalkan sunnah beliau dalam kehidupan kita? Tidak hanya ketika kita salat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya ketika berpuasa, tidak hanya ketika melakukan ibadah mahdhah, bahkan ketika kita menjalani kehidupan dalam berumah tangga, dalam beraktivitas, dalam makan dan minum kita, dalam tidur kita, dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kita selalu berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sana akan muncul kecintaan kepada beliau. Dan yang terakhir adalah kita harus senantiasa duduk dan berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dirawat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita berharap mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jannahnya. Al mar'u ma'a man ahabba, sebab seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Mudah-mudahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.